Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usfikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Ya bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, kita sekarang masuk pada ayat yang ke-283 dari surat Al-Baqarah. Ayat ini adalah ayat yang terpanjang yang ada di dalam Al-Quran. Jadi satu ayat ini terdiri dari hampir satu lembar ya, kalau di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, bapak ibu sekalian, ayat ini membahas tentang kewajiban yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman agar ketika ada transaksi jual beli ataupun transaksi hutang piutang, maka hendaknya ada catatannya. Hukum asal dari ayat ini adalah kewajiban ya, jadi hukumnya wajib. Tetapi tentang perkara hukum ini, tentang wajibnya ini, nanti akan dimansuh atau akan dihapus pada ayat berikutnya, yang kemudian dari perkara yang wajib menjadi perkara yang sunnah saja. Ya, jadi ini perlu saya sampaikan di depan agar nanti tidak menjadi salah persepsi ya, salah pengertian. Jadi sekali lagi bapak-bapak, kalau kita menggunakan dalil ayat ini merupakan kewajiban kita ketika kita mengadakan transaksi, baik itu hutang piutang ataupun jual beli. Itu wajib untuk dicatatnya, termasuk jual beli ya. Misalnya kita membeli, kalau catatan dalam jual beli ya adanya nota gitu ya, atau adanya kuitansi gitu. Tetapi nanti ya, pada ayat berikutnya akan kita temukan bahwa dari kewajiban nanti akan dimansuh dalam jatuh hukumnya menjadi sunnah saja. Oke, sekarang kita lihat ayatnya, saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله dalikum aqsatu indallahi wa aqwamu lisyahadah wa adna an la tartabu illa an takuna tijaratan khatiratan tutirunaha bainakum falaysa alaykum junahun an la taktubuha wa ashidu idza tabayatum ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم يا أيها الذين آمنوا hey orang-orang yang beriman. Ini sering ya saya sampaikan di sini bahwa setiap ayat yang didahului dengan kalimat hei orang-orang yang beriman, maka pasti di dalamnya itu ada perintah atau larangan yang hendak Allah sampaikan kepada kita, atau pasti ada perkara-perkara penting yang Allah akan sampaikan kepada kita. Idza tadayantum bidainin, apabila kalian melakukan hutang piutang, bidainin dengan sebuah hutang, ila ajalin musaman sampai pada waktu yang ditentukan, faktubuhu maka tulislah dia. Jadi di sini, nggih bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, perkara yang diajarkan Allah kepada kita di dalam perkara muamalah ini agar ketika kita mengadakan transaksi dalam apa yang kita bahas tadi adalah hutang piutang, sedikit atau banyak, apalagi perkara yang banyak ya, misalnya utang sekian juta lah itu, maka disyariatkan atau diatur oleh Allah ini agar ada catatannya, faktubuhu maka hendaklah ditulis. Misalnya saya meminjam uang ke tempatnya Pak Mokom, hutang 5 juta ditulis pada hari ini tanggal pinten iki tanggal 18 Mei 2016 telah meminjam Pak Nasrullah uang sejumlah 5 juta. Terus ditanya lah kesanggupan untuk mengembalikannya itu kapan? Misalnya ditulis saya semoyone 3 bulan. Terus teknis pengembaliannya itu apakah dicicil napa ditunai? Nah, itu juga ditulis. Nah, tanda tangan keduanya, syukur nanti ada saksinya. Ya, nanti akan kita bahas ada saksinya. Lah, terus mengingin saling percaya gimana? Ya, pada ayat awal ini tidak boleh. Walaupun nanti pada ayat berikutnya nanti di perbolehkan ya, tapi pada ayat awalnya di sini tidak boleh, dan lebih baiknya memang ditulis karena untuk menghindari persengketaan. Wong kadang-kadang ditulis saja kadang-kadang terjadi persengketaan. Saya lanjutkan. Wal yaktub dan tulis dan ndaklah menulis. Nggih. Wal yaktub dan ndaklah menulis bainakum di antara kalian katibun. Katib itu penulis. Bil adli dengan adil. Dengan adil artinya ini tidak boleh penulis atau sekretaris atau orang yang dipercaya untuk menulis surat perjanjian. Surat perjanjian utang piutang ini berat sebelah. Misalnya menguntungkan pihak piutang atau menguntungkan pihak yang diutangi. Nah, ini tidak boleh. Maka agar tidak terjadi semacam itu, salah satu kewajiban nanti dari pihak sekretaris atau yang menulis itu adalah membacakan atau menyuruh pihak yang utang itu kon moco, pihak yang ngutangi itu juga suruh baca. Jadi kedua-duanya disuruh membaca. Lah kalau sing diutang atau sing ngutangke atau bahkan kedua-duanya itu buta huruf semua, kon maca ra iso, maka pihak sekretaris itu punya kewajiban untuk membacakan itu ya. Itu jadi dibacakan. Itu yang disebut dengan adil semacam itu. Wala ya'ba katibun, dan tidak boleh ya'ba, enggan. Katibun, penulis, ayat tuba untuk menulis, kama allamahullah, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Ayat ini, Bapak Ibu sekalian, ini turun di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika para sahabat itu masih banyak yang buta huruf. Ya. Jadi masih banyak yang buta huruf, sehingga untuk mengadakan transaksi apa surat perjanjian semacam ini dia tidak bisa. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh sebagian muslimin yang sudah tidak buta huruf atau yang sudah bisa membaca itu untuk membantu penulisan di dalam transaksi utang piutang tadi. Dan di sini tidak boleh, tidak mau, tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Lah wong dia itu dikasih ilmu oleh Allah. Kok dimanfaatkan kok enggak gelem? Lah ini maka kalau dia apa? Dia tidak boleh, maka ini sudah dia telah tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ini. Jadi di sini penafsirannya wala yam tani akadun minal kitab bil adli kama alamahullah. Jadi tidak boleh menolak seseorang penulis itu untuk menuliskan secara adil sebagaimana yang sudah Allah ajarkan kepada kita. Ya, jadi selagi kenapa kok ini kok dadak nganggu penulis atau sekretaris? Ya karena tadi, karena kebanyakan dari kalangan para sahabat dulu itu masih banyak yang mereka itu buta huruf, maka dibutuhkan ada surat, ada orang pihak ketiga yang menuliskan. Termasuk misalnya kita itu mengadakan transaksi jual beli ya, misalnya kita beli tanah di notaris, itu biasanya pihak notaris juga ada sekretarisnya, kemudian nanti membacakan. Ada sekretarisnya itu membacakan tentang klausul-klausul atau pasal-pasal di dalam transaksi jual beli tersebut. Oke, saya lanjutkan. Fal yaktub, maka tulislah. Fal yaktub, maka tulislah. Wal yumlil, dan tidaklah mendikte. Alladzi, orang yang alaihi atasnya itu al-haq. Al-haq di sini maksudnya orang yang berhutang. Ya. Ya maksudnya orang yang berhutang itu hendaknya mendiktekan kepada orang yang menuliskan. Mendiktekan apa? Tentang isi atau janji kesediaannya dalam hutang piutang tadi. Jadi sing diutang kan tadi ditanya, jenengan utang telung yuto ini mau nyanggupi berapa bulan atau berapa tahun. Nah itu maka sing utang tadi menjawab, ya saya misalnya 5 bulan. Nah itu namanya mendiktekan gitu nggih. Wal yattaqillah rabbah, dan ndaklah takut kepada Allah rabbahu, pemeliharanya. Ini hubungannya apa dengan ini? Hubungannya adalah hendaknya ketiga orang tadi, ketiga itu siapa? Yang nulis, yang hutang, dan yang ngutangi, itu semuanya hendaklah takut kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh berkhianat, ya. Tidak boleh apa berkhianat atau tidak boleh menguntungkan pihak satu dan merugikan pihak yang lain. Nah itu bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya jadi berlaku adil di dalam hutang piutang itu pun juga merupakan ciri dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Wala yabkhas minhu syai'an, dan janganlah mengurangi darinya itu sesuatu pun. nggih, mengurangi, terutama ini dari pihak sekretarisnya tadi, sing nulis tadi, itu wong semoyone 5 bulan kok dikurangi dadi petang wulan, atau malah ditambahi. Jadi untuk menguntungkan satu pihak itu enggak boleh ya. Kemudian fa in kana, maka jika adalah alladzi, orang yang alaihi, atasnya itu al-haq, berhutang. Jadi jika ada orang yang berhutang itu safihan, bodoh, al-da'ifan atau lemah, lemah ini bodoh ya, bodoh kalau dalam penafsirnya di sini, satu adalah orang yang nakisul akli, orang yang kurang akal, artinya tidak nalar raiso, cek hitung-hitungan gue mumet gitu ya, pitu tambah pitu aja wis mumet. Atau do'ifan, do'ifan ini satu orang yang syaikhon, orang yang sudah tua, kan enten nggih wong tua cek golek utangan enten to nggih. Atau sobian, atau masih anak-anak. Nah ini Allah alam kok penafsirannya masih anak-anak, padahal anak-anak ini kan dia belum terkenai hukum nggih. Mungkin ini ya bukan anak-anak banget lah. Atau la yastati'u, dia itu tidak mampu ayyumila, untuk mendikte tadi, untuk imla tadi ya, fal yumlil waliyuhu bil adl, maka hendaklah mendiktikan waliyuhu bil adl, walinya itu dengan adil. Ya. Jadi tidak mampu mengadakan transaksi itu karena ada beberapa kekurangan tadi, maka bisa diwakilkan dengan walinya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di dalam transaksi utang piutang tadi, wastashidu syahidaini, dan saksikanlah di dalam transaksi tadi syahidaini, dua orang saksi, min rijalikum, dari laki-laki kalian. Jadi saksi ini, saksi dalam jual beli tadi hendaknya dua. Kok piutang tadi, hutang-hutang tadi saksinya dua dan laki-laki semua. Nah nanti di dalam sejarah ibu bapak sekalian, ada beberapa kasus saksi itu satu itu diperbolehkan. Tapi nanti di sisi yang lain, saksi itu harus empat. Oke. Misalnya saksi itu satu diperbolehkan, itu ketika ada seorang badui itu melihat hilal. Hilal itu tanggal 1. Oke. Jadi melihat hilal, maka orang badui itu disuruh bersaksi, bersumpah. Kemudian dia bersaksi, maka persaksiannya walaupun satu itu diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada satu saksi perempuan itu diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kasusnya gini, ya jadi kasusnya ini ada laki-laki perempuan nikah, ini nikah ya. Lah, tahu-tahu ada orang ibu-ibu tua itu datang kepada keduanya, kamu harus cerai. Lah, ini suami istri ini kaget. Nah, kemudian diterangkan oleh ibu, kamu itu adalah saudara sepersusuan. Nah, itu ya. Karena kedua-duanya dulu suami istri ini pernah disusui oleh sang ibu ini tadi. Ya, yang kemudian menjadi suami istri. Padahal saudara sepersusuan itu tidak boleh keduanya itu menikah. Ya. maka akhirnya kasus itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul menyampaikan, loh lawis jelas no, ngopo meneh, artinya itu harus diceraikan. Nah, itu saksi hanya satu dan perempuan. Nah, gitu ya. Jadi kadang-kadang saksi satu itu juga diterima. Kemudian ada saksi yang jumlahnya harus minimal 4, yaitu saksi seorang menuduh orang lain berbuat zina, maka itu saksinya harus minimal 4, dan 4 orang itu harus ngerti tenanan. Boten ming aku jalan-jalan kan ngerti boten krusek-krusek kok. Kalau hanya mau krusek-krusek gak bisa, jojo tikus itu nanti. Lah wong loro mlebu ning kamar kok belum tentu mlebu ning kamar itu berbuat zina. Jadi 4 saksi itu, 4 orang itu harus ngerti tenanan. Lah ini mosok yang lagi ngerti wong situ terus ngundang-undang wong selak bubar. Misalnya begitu nggih. Jadi kalau menuduh hanya 3 orang, maka persaksian untuk menuduh orang berbuat zina itu batal demi hukum. Walaupun nek jane dia itu juga berbuat zina, tapi karena saksinya kurang, maka itu nanti tidak bisa di apa, tidak bisa divonis. Lah yang jadi polemik kemarin itu adalah ada suami, ada laki-laki selingkuh lah dengan istrinya orang, kemudian qadarullah ini ada yang merekam gitu ya. Nah, ada yang merekam lah, kemudian itu dimasuk ke kasus pengadilan. Nah, tapi dari pengadilan itu tidak bisa menceraikan karena enggak ada saksi. Lah kan saksinya kan ini saksi rekaman kan ono gitu. Nah, itu dianggap oh ini tenggen Al-Qur'an ra nek rekaman. Kudu menungso. Lah ini terjadi polemik kayak gitu-gitu. Ya, ya. Jadi kalau di sini dalam transaksi ini saksi 2. Wastashidu syahidaini mirin ilam yakuna rojulaini, maka jika tidak ada 2 orang laki-laki, maka diperbolehkan farojulun wa mro'atani, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Jadi nilai 2 perempuan itu sama dengan 1 laki-laki. Mimman tardona, dari orang yang engkau ridhoi, minasyuhada, dari para saksi tadi. An agar tabila ihdahuma, agar lupa salah satu dari keduanya, fatudzakira ihdahumal ukhra, lalu mengingatkan salah satu dari keduanya yang lain. Kenapa harus 2 tadi? Karena yen sing siji lali, siji ne iso mengingatkan. Nah ini ya. Dan saksi ini harus jujur. Nanti jadi saksi palsu itu termasuk dosa besar. Ya. Makanya bapak-bapak di tempat tertentu ya, kita kadang-kadang jadi saksi palsu ning tidak terasa. Di sini alhamdulillah tidak. Di tempat tertentu ketika ada orang mati, terus si pelayat itu ditanya oleh salah satu bapak-bapak, niki sing sedo niku sae napa mboten, atau bahkan pertanyaannya sae napa sae gitu nggih. Kita jangan dengan serempak menjawab sae, padahal mati niku mati mergo mabuk misalnya gitu nggih. Lah dengan kita mengatakan sae itu berarti kita menjadi saksi palsu. Nah mending meneng mawon. Karena mboten in kita ngomong mboten sae malah dituthuki wong. Gitu nggih. Ya. Jadi mending diam. Gitu ya. Apalagi kita enggak ngerti kebiasaan hariannya. Karena nanti jangan sampai kita jadi saksi palsu. Walaupun itu di dalam Islam juga enggak ada tuntunannya nggih, mempersaksikan iki apik napa mboten, enggak ada tuntunannya. Walaupun seluruh manusia itu ngomong apik, yang dia kelakuannya buruk ya tentu digebuki malaikat kan gitu. Kemudian wala ya'ba syuhada'u idza matu'u, dan tidak boleh nggih para syuhada, para saksi itu idza matu'u apabila dia diminta atau diambil. Dipanggil atau diambil. Jadi tidak boleh para saksi itu menolak apabila dia itu diminta. Wala tas'amu an taktubuhu shaghiran aw kabiran, dan janganlah kamu merasa bosan. Janganlah kamu merasa bosan untuk menulis perjanjian itu tadi, shaghiran aw kabiran, baik itu dalam urusan yang kecil ataupun urusan yang besar. Jadi yang sakit, transaksi sekecil apapun itu ada catatannya, gitu nggih. Lagi ini nanti hukum pertamanya wajib, tapi nanti kemudian menjadi sunnah. Mungkin kalau di tempat-tempat supermarket itu nggih, itu beli 2000 ada notanya, ada kwitansinya, ini itu sebetulnya juga bagus gitu nggih. Ini sudah lama nggih. Ila sampai waktunya. Dzalikum aqsatu indallahi wa aqwam. Itulah yang demikian itu buat kalian aqsatu indallah, lebih adil di sisi Allah. Wa aqwam, dan lebih lurus. Lisyahadah, untuk persaksian. Wa adna, dan lebih mendekati. Maksudnya lebih mendekati kebenaran. Jadi ditulis enek saksi, itu akan lebih menghilangkan resiko, meminimal resiko itu sekecil mungkin. Apalagi dalam hutang piutang. Kadang-kadang kan kita itu peh podo muslimi wae, wis saling percaya. Nah, begitu ya. Kemudian ala tartabu, agar tidak ragu-ragu. Ila antakuna tijarotan khadirotan, kecuali engkau menjadikan tijarotan khadirotan, perniagaan yang khadiroh, yang tunai. Jadi kalau jual beli tunai, maka itu tidak pakai catatan, itu tidak apa-apa, ya. Jadi jual beli tunai, misalnya saya beli korek api Rp500, itu enggak pakai catatan, enggak apa-apa. Atau bahkan yang besar pun enggak ada catatan, enggak apa-apa. Tudirunaha, yang kalian jalankan bainakum di antara kalian. Tetapi falaisa alaikum, maka tidak ada dosa buat kalian ala taktubuha, untuk tidak menulisnya. Wa asyhidu, dan tidak mencari saksi idza bayatum, apabila kalian jual beli. Jadi dalam hal jual beli tunai itu tidak perlu ada saksi, tidak perlu ada nota, itu enggak apa-apa. Walaupun ada nota ya lebih baik, itu nggih. Apalagi harus tunggu ning mirota nggo saksi sik loro. Tidak nggih. Beli arep beli sepeda motor harus ada saksi, ya tidak ya. Saya lanjutkan, wala yudhara katibun wala syahid, dan tidak boleh yudhara, mempersulit, katibun wala syahid, penulis dan saksi. Saksi itu tidak boleh mempersulit transaksi, tidak boleh mempersulit menjadikan ruwet itu permasalahan, ya. Maka caranya bagaimana? Caranya dia harus jujur, ya, tidak boleh tadi condong di antara salah satu. Wa in taf'alu, dan jika kalian memperbuat itu, baik penulis ataupun saksi, itu memperberat, memperbuat, mempersulit dalam perjanjian tadi, dia jadi saksi palsu atau penulisnya itu penulis yang dia tidak adil, fa innahu fusukun bikum, maka dia telah berbuat fasik. Ya, fasik itu sudah melanggar, orang yang sudah melanggar agama. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah, dan takwalah kepada Allah dan Allah mengajarkan kepada kalian. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah dengan segala sesuatu itu maha mengetahui. Ya. Oke. Sekarang tolong dibacakan pengertian yang dapat diambil. Monggo Pak, monggo tolong. Ya. Kalau di dalam ilmu manajemen itu ada sebuah apa istilahnya? Semboyan. Apa istilahnya? Semboyan itu apa ya? Moto. Ya. Catatlah apa yang kamu tulis dan tulislah apa. Kerjakan apa yang kamu tulis dan tulislah apa yang kamu kerjakan. Nah. Jadi hendaknya kita ini segala sesuatu itu ada apa ya istilahnya, ada perencanaan, ya, ada perencanaannya. Kalau di dalam ilmu manajemen itu kan ada perencanaan, terus apa itu planning, kemudian nomor dua nopo, nopo Pak Toto, apa cek, oh. Oke, perencanaan, pengerjaan, kontrol, evaluasi itu, oke. Jadi direncanakan. Kadang-kadang gini kita itu, oke. Misalnya mau tindak ke pantai itu, oke. Lah yang kita bawa itu apa saja tidak kita catat. Artinya kan yaitu yang lebih baik kita catat. Gowo gelasnya 20, piringnya rolas, itu dicatat semua. Nah, itu nanti akan jadi baik. Dan yang kedua action, pekerjaan kita lakukan, kemudian ada kontrol. Nah, sudah itu ada evaluasi. Nah, itu kalau bisa begitu itu akan lebih baik. Tapi kelemahan kita ini kayak gitu itu kita remehkan gitu nggih. Pokoke mlaku wis gitu nggih. Dua, gelap janjiannya ada ketentuan waktu dan dibuat catatan yang jelas. Ya, klausul-klausulnya itu jelas. Misalnya tadi utang berapa bulan, terus nanti kalau nggak bisa ngangsur bagaimana? Nah, ini klausul-klausulnya jelas. Dan syukur nanti pada ayat berikutnya, syukur nanti di dalam perjanjian utang piutang itu ada jaminan. Itu akan lebih baik. Mestinya jaminan itu nilainya lebih besar daripada yang dijaminkan. Ini ya. Nomor 3, orang yang diberi amanah harus menjaga dan berbuat adil padanya. Dalam hal ini menuliskan perjanjian utang piutang sebagaimana sesungguhnya. Ya, jadi seorang katib, sekretaris, atau kalau di perjanjian formal adalah notaris, itu notaris tidak boleh khianat. Ya, jadi notaris itu juga ketika nanti khianat dia juga ada dosanya. 4, ya, maka tadi seorang sekretaris, seorang yang bisa nulis, itu hendaknya ketika dia diminta bantuan untuk menulis, maka hendaklah dia itu mau. Karena dia sudah diberikan nikmat oleh Allah kepandian untuk ngerti tata tulis atau ngerti tulisan. Gitu, ya. Nomor 5. Ya, jadi seorang notaris dia boleh mendapatkan imbalan, atau seorang sekretaris tadi ya, dia diminta untuk menuliskan surat perjanjian, itu dia boleh mendapatkan imbalan, itu diperbolehkan ya. Dan ini dalam muamalah sah-sah saja ya. Wah berarti ora ikhlas no. Nah, ini perkarane ora ikhlas apa ora? Nggih, ini. Nomor 6. Urusan muamalah boleh dibagarkan kepada orang lain. Kecuali tidak ada aturan khusus untuk itu. Iya. Jadi misalnya kita itu golek kakak, itu diwakilke yo ora apa-apa, nggih. Kan muamalah to itu nggih. Golek KTP ning fotone ora oleh fotone wong liya. Golek SIM diwakilke ora apa-apa. Nah nanti ngerti-ngerti mlebu foto. Nah, yang setor foto tok enggak boleh ya? Karena ada napa niku? Titik jari. Titik jari 5 sekarang. Nomor 7. Kesaksian kalau orang perempuan itu ya. Yeah. Jadi persaksian dua orang perempuan itu sebanding atau setara dengan satu orang laki-laki. Kenapa ini? Karena gini ya ibu-ibu, bahwa perempuan itu lebih dominan perasaan. Kalau laki-laki itu lebih dominan akal. Itu ya. Itu alasannya. Kemudian ibu-ibu, kalau perempuan itu dalam perkara-perkara yang jelimet itu telaten. Mulane ibu-ibu engko goleki napa-napa niku gampang ketemune. Nggih. Nen wong lanang niku goleki apa sing ditonton sing global-global mawon. Ibu-ibu niku yang tumbas pakaian niku benike wis diitung. Nah, bahkan jahitan itu dihitung ciro lupa monem sampai swidak rolas itu gitu. Nah, yang mau ngelanang gitu, kita wes mat ya wes gitu gitu. Makanya kalau saya diajak untuk kayak gitu itu mending tengok-tengok nengarupan ngeteh wes wes sobo dewi kan gitu, gitu. Karena rata-rata ini. Nomor berapa? 8. Oke, jadi walaupun dalam hal utang piutang, dalam hal muamalah, ning yen nganggo aturane Allah niku ya entuk ganjaran. Tadi nggih, misale utang piutang dicatet enek saksine. Nah, dalam rangka mempraktikkan hukum Allah niku ya entuk ganjaran. Gitu nggih. Jadi mboten ah nggih dudu agama, tidak begitu. Semuanya di dalam Islam itu tidak bisa terlepaskan dari ibadah. 9. Ya, jadi makanya kan tadi saksinya itu harus 2 dalam perkara ini ya. 10. Saksi dan penuntut berhak mendapat upah, ongkos biaya lain atau gantinya secara mangkal jika. Ya, jadi berhak untuk duit atau berhak untuk dia dapatkan upah. Ya. Artinya berhak itu tidak wajib, ya. Yen dikira gelem ya ora apa-apa gitu ya. Karena hak itu boleh diterima dan boleh tidak ini. Nomor 11. Ya, jadi yang ditonton dari sisi kewajibannya enggak wajib. Tapi kalau dilihat dari sisi lebih baik mana, maka lebih baik itu di persaksikan atau dicatat ini ya. Nomor 12. Ya, jadi ini semua untuk keadilan. Sing duwe kepinteran monggo dengan kepintarannya itu bisa dimanfaatkan ke masyarakat. Ya, jadi tahunannya tadi adalah yang punya kepintaran nulis itu ya bisa dimanfaatkan di dalam masyarakat dan tidak ngakali, tidak minteri. Sing duwe kepinteran dalam hal apa mungkin skill tertentu ya begitu. Mari ini kita sumbangkan di dalam masyarakat ini. Masih ada? Sudah. Ini ada tambahan ya. Tambahnya satu, jika bertransaksi hutang piutang atau jual beli kredit hendaklah dicatat dengan tertib. Itu ya tambahnya satu. Dua, segala muamalah hendaknya tetap didasari dengan takwa kepada Allah. Ketiga, jual beli kontan lebih baik adanya saksi. Lah saksi di sini bukan saksi dalam bentuk orang, tapi dalam bentuk nota atau kwitansi atau yang sejenis dengan itu. Ya. Oke, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan? Monggo. Nah, ini Allah alam gitu. Allah alam kalau itu. Karena tahu saya dalam hal permasalahan ini adalah transaksi-transaksi yang merugikan pihak-pihak tertentu. Kalau saksi kayak gitu tadi merugikan enggak itu? Membantu. Tapi Allah alam gitu, saya tidak bisa menjawab itu daripada nanti saya salah gitu. Gitu. Ada yang lain? Tadi ada yang satu, enggak ada. Pak Mangko ada? Enggak. Oh, monggo. Takwa. Ya, kalau itu tidak didasarkan kepada dalam rangka mempraktekkan perintah ini hukumnya mubah saja. Tidak dalam bentuk ibadah. Karena ini hukum asal muamalah itu adalah mubah. Jadi hukum asal muamalah itu mubah. Mubah itu artinya orang untuk dosa, ngira untuk ganjaran. Tapi dengan kita itu bermuamalah, terus kita mempraktikkan kayak gini ini dalam rangka mengamalkan ayat ini, atau kita memang Islam didikani kayak gitu, maka itu menjadi ibadah, gitu ya. Tapi kalau tidak diniatkan karena Allah, ya kembali kepada hukum asal. Makanya mari dalam hal bermuamalah pun itu kita upayakan agar itu kita bingkai dalam takwa kepada Allah Ta'ala. Itu ya. Jika saya pernah memberikan klausul perjanjian. Saya memberikan keterangan, saya ngapa? Jadi yang memberikan hutang. Oh. Hutang. Oh, yang hutang. Jadi itu mengancam dengan keterangan yang palsu. Jadi sudah ada polisi yang sudah boleh. Oh. Nah, itu bukan pengalaman pribadi ya? Iya. Jadi begini ya, kita dari pihak piutang itu punya hak untuk menagih, ya. punya hak untuk menagih, tapi sebisa mungkin menagihnya itu juga dengan cara-cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Termasuk dengan cara yang tidak baik adalah dengan bentuk ancaman-ancaman. Kemarin sudah kita bahas kalau nggak salah ya. Kita tidak boleh dengan apa ya mengancam-mengancam itu. Ya dohirnya kita misalnya nggih dengan mengatakan ini tak lapor ke polisi loh. Kalau hanya sebatas itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah mengatakan pembohongan, nah ini yang tidak diperbolehkan. Ya kita pada prinsipnya punya hak untuk menagih. Lah tapi nanti kalau kemarin kita bahas kalau kita itu memberikan waktu lagi, maka kan pahalanya itu akan dilipat gandakan lagi oleh Allah Ta'ala. Ini untuk bisa memberikan waktu lagi itu harus pun anjel itu ya angel. Guys, demikian guys. Jadi prinsip muamalah mari kita itu kalau bisa saling tolong menolong. Alhamdulillahil alamin, subhanallahi walhamdulillah, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.